Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Dan kita akan membuka Alkitab kita untuk perenungan kita minggu ini dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Lalu kita lanjut pasal yang kelima, 1 sampai 10. Jadi dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 terus sampai pasal 5 ayat 10. Kita akan membaca bagian ini bergantian. Ya, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah, ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, konfrontasi hidup digambarkan Paulus dengan lugas. Ini memberikan satu hal yang sangat luar biasa dalam perenungan pemahaman kekristenan kita. Sebetulnya ini menjadi letak kekuatan prinsip iman percaya. Bagaimana memahami, bagaimana mengerti konfrontasi serius. Iya, bagaimana gairah antara tubuh dan roh itu, antara keinginan. Dia kalau bicara roh tidak sedang memisahkan, tetapi dia bicara hal yang rohani. Ketika bicara tubuh, bicara keseharian dengan segala apa yang bisa dinikmati. Dua keinginan yang menimbulkan sesuatu pergulatan yang sangat serius, tetapi tidak perlu dimusuhi. Tapi bagaimana di-maintain untuk menempatkan mana lebih penting daripada yang lainnya. Paulus tidak sedang mengajar kita, marilah meninggalkan dunia ini, lalu rame-rame bunuh diri untuk masuk ke surga sana. Tidak. Paulus tidak sedang mengajar kita lari dari kenyataan pertandingan. Tidak. Tetapi Paulus lagi mau mengajar kita terikat kepada yang tidak terlihat dan tidak terjebak pada yang terlihat. Ini yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ketika dia mengatakan kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke sehari. Sangat realistis, saudara. Betul bahwa manusia batiniah kita akan merosot. Mana bisa tambah hari Anda tambah sehat dan tambah kuat. Yang ada tambah hari tentu kita tambah tua. Dan sudah pasti terjadi kurang sehat. Dan sudah pasti terjadi satu waktu kita akan sakit-sakitan dan tidak berdaya untuk menghindari panggilan kematian. Nah, jadi saudara-saudara, ini menjadi sesuatu fakta yang tidak bisa dibantah. Bagaimana pergumulan serius itu ada dalam hidup tiap kita. Karena itu pemerosotan hidup bukanlah malapetaka. Tetapi dia mengatakan bagaimana kemudian manusia batinnya kami diperbaharui setiap hari. Sehingga ketika manusia jasmani ini merosot, manusia batinnya itu meroket. Maka kekuatan pengharapan akan nilai kekekalan makin kuat. Sehingga makin tua dia makin bahagia karena rasa makin dekat dengan surga. terbalik dengan kita. Makin tua makin kita rasa menakutkan karena dekat dengan kematian. Kita menatap itu hanya berhenti daripada hidup dan kita berhenti di situ. Itu sebab kita berkelahi melawan ketuaan. Ya, kita tidak rela menerima keriput kita. Lalu kita pergi ke salon untuk disetrika. Kan begitu. Ya, kita tidak bisa menerima apa yang lebih pada tubuh kita. Sedot sana, sedot sini, suntik sini. Itu yang kita lakukan. Dan kita berpikir, kalau kemudian penampilan kita itu wahlah hidup kita. Salah betul. Jadi maksud Bapak, kita gak boleh dong ke salon gitu. Gak boleh make up. Bukan. Tapi bukan itu hidupmu. Meletakkan ini dalam tataran nilai, saya kira penting untuk kehati-hatian saudaraku yang kekasih. Sehingga bagaimana kita menyikapi dengan hidup bertanggung jawab, tahu sebetulnya mana yang menjadi penting dan yang paling penting. Kalau kita tidak mampu menempatkan itu, kita akan sulit dalam kehidupan ini. Jadi karena itulah Paulus mengatakan, manusia fisik ini, manusia lahiriah ini akan merosot. Yes, manusia batiniah makin diperbarui, maka semakin mendekat kepada Tuhan, memberikan kekuatan ekstra menghadapi ketuaan. Maka tua bukan malapetaka, tapi itu gong sukacita. Karena makin dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Bukankah harusnya kerinduan itu semakin dekat untuk terobati, menyatu dan bersatu dengan Dia dalam kekekalan? Oleh karena itu coba kita pikir diri kita masing-masing. Selalu persoalan lahiriah mengalahkan kita dan merontokkan pengharapan kita akan Tuhan. Persoalan-persoalan lahiriah seringkali membungkam jeritan kita yang suci kepada Allah. Nah itu sebab kemudian khotbah pun akhirnya adalah khotbah yang memenuhi gairah lahiriah itu. Wah, kamu ikut Tuhan akan beres, akan mulus, akan semuanya oke, lempeng. Itu yang memang kita suka. Tapi sebetulnya terjadi manipulasi yang mengerikan. Bagaimana mungkin yang kau bisa betah di dunia ini dan tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Bagaimana mungkin engkau berkutat dan menginginkan sehingga keinginanmu paling besar adalah perkara-perkara lahiriah? Apakah tidak lagi panggilan sorgawi itu menggugatmu? Itu sebab tidak mungkin orang Kristen ketika dia Kristen tidak gelisah dalam hidupnya. Kegelisahan bukan soal makan atau tidak makan, tapi antara sebuah pilihan dan kehidupan yang harus dimainkan. Apakah saya ikut dunia atau ikut Tuhan? Oh, kita digoncang terus. Lalu kita jalan, kayaknya kok gak cocok sama Tuhan mau ya. Waduh, digoncang terus. Tiap hari kita dihadapkan pada benturan ini. Kita tidak bisa menghindar. Dan memang tidak perlu dihindari. Justru itulah menjadi pergumulan perkelahian kita. Ya, yang harus kita menangkan. Dan inilah hidup. Keimanan itu adalah kompetisi yang berjalan tiap hari. Sampai kapan? Sampai kita mati. Saya tidak pernah mengerti kehendak Tuhan final. Tiap hari saya mesti bergumul. Tiap memilih saya mesti belajar untuk bertanya, ini Tuhan mau apa tidak? Ya. Selalu mempunyai hal-hal yang tidak gampang. Ya. Pada waktu kita pengen sekali di Salemba itu kita bisa beli begitu ya. Saya udah ngomong sama orangnya dan saya berharap ya kalau tidak keberatan dilepas. Oke Pak, nanti kita pikirkan, ini untuk kedua kali saya bicara. Ya. Lalu sudah saya berdoa dan saya berharap Tuhan ya, argumennya rasanya sudah terlalu amat sangat kuat. Memang kita perlu tempat itu bukan saja buat ruang kebaktian, tetapi perlu buat ruang kelas untuk lebih mengembangkan pelayanan yang kita kerjakan. Baik itu ABC maupun tiap Sabtu untuk gerakan pengabdian pemuda bangsa. Ruangan udah gak cukup. Jadi kalau seperti kemarin ada latihan apa namanya drama musikal lalu apa GPPB mesti jalan. Wah, kita sudah kesulitan ruangan. Jadi argumennya bagus kan? Ya saya akan menata ruang di atas lalu kita butuh studio yang betul-betul untuk studio bisa buat syuting. Kita memang produksi kok. Bukan buat diri. Ya ketika ruko satu dibeli pun. Ya saya minta segera diurus beres-beres cepat-cepat. Dan sekarang sudah atas nama gereja. Saya tidak suka kalau itu nama saya pribadi. Sehingga waktu itu walaupun beberapa orang, udah Pak. Nama beberapa orang, buat saya pun tidak nyaman. Artinya secara surat menyurat kita sudah bertanggung jawab atas nama gereja, semua kebutuhan gereja. Tapi itu saya berdoa, Tuhan tolonglah. Ya, berikan dan engkau menggerakkan hati gitu. Tapi kemudian nalar saya berjalan, iman saya juga bergerak. Lalu saya lucu sendiri, lalu koma. Tapi Tuhan sih semua kembali pada Tuhan sih. Tuhan mau kasih apa enggak. Menurut saya sih cocok, entahlah menurut Tuhan. Jadi dua saya lucu ya. Saya enggak bisa beriman tuh. Pasti dapat, pasti dapat. It's not me. gairahku bukan gairah Tuhan. Keinginanku bukan keinginan Tuhan. Apa yang aku mau belum tentu dia mau. Apa yang dia mau aku tidak tahu. Makanya yang aku tahu cuma berharap kepada dia. Dia kasih syukur tidak mengapa. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Enggak tahu. Yang aku tahu, aku harus hidup sesuai kehendaknya. Yang aku tahu, aku harus menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Saudara, menggumuli pergumulan manusia lahiriah dan batinia kita itu enggak gampang. Jadi case gedung itu saja saya enggak ngerti ini Tuhan kasih apa enggak. Enggak tahu saya. Ya. Sehingga kadang-kadang ada keinginan coba untuk dengan cara berbagai cara supaya itu bisa dapat misalnya. Tetapi itu Tuhan mau apa enggak saya juga enggak tahu. Sehingga tidak mudah saudara. Tapi itulah hidup kita. Banyak persoalan yang kita enggak suka. Banyak hal yang kita mau hari ini selesai. Tapi enggak selesai-selesai itu. Menurut kita ini rawan, bahaya, berat buat kita. Tapi tidak tahukah kita itu cinta kasih Tuhan dalam hidup kita yang lagi membentuk kita? Sampai hari ini saya tidak pernah lepas, tidak pernah sembuh dari penyakit saya. Bagaimana klep jantung mau beres? Tetapi sampai hari ini saya makin mengerti kehendak Tuhan. Saya bersyukur dengan semua yang ada. Dulu saya pikir gak bisa lewati. Hari ini saya malah terbengong-bengong. Banyak hal yang saya pikir gak bisa jadi bisa. Nah menikmati pergumulan inilah yang penting dan inilah hidup kita saudara. Karena itu jangan engkau pernah tawar hati karena berbagai persoalan yang datang dalam hidupmu. Ya, entah persoalan pekerjaan, ekonomi, keluarga, apapun itu. Itu adalah warna-warni dinamika dalam keberimanan kita. Jangan sampai kesulitanmu menodai hidup benarmu. Tapi biarlah harapan kepada Tuhan semakin kuat. Sehingga kita melihat bukan apa yang sekedar dilihat mata. Tetapi yang tidak terlihat mata. Justru itu yang menjadi paling penting. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus. Apalah artinya penderitaan yang ringan ini? Ya, bagi kami gak ada masalah. Karena toh. Kebahagiaan yang kekal jauh lebih besar daripada penderitaan dunia ini. Dia memandang remeh penderitaan di dunia. Padahal kita sering mendengar ada orang berkata dia kemudian bunuh diri. Tidak sanggup lagi mengatasi persoalan hidup yang menghimpit. Orang itu kemudian menjadi gila. Tidak kuat menghadapi kenyataan yang berat. Ada orang menjadi gila karena persoalan hidup. Ada orang kemudian bahkan sampai kepada bunuh diri. Lalu ada orang kemudian stroke karena tekanan hidup yang sulit. Karena ini segala macam. Kita temukan dalam realita kehidupan. Dan ada penjelasan medis untuk semua itu. Enak aja Paulus ngomong itu ringan. Andai kata Paulus adalah orang kaya yang hidupnya tenang, aman, nyaman. Mungkin kita bisa bilang kurang ajar Paulus. Tapi tahukah engkau hidup dia pun tidak baik. Tidak ada hari tanpa bahaya. Tidak ada hari tanpa ancaman. Makin dekat Tuhan dia justru dapat duri. Yang sakitnya luar biasa dan dia berteriak, Tuhan tolong cabut ini. Tapi Tuhan bilang, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Maka Paulus berhak bicara betapa ringannya persoalan hidup ini. Karena dihadapi yang paling berat. Mestinya jadi orang paling top, menjadi orang paling diuber-uber, paling dicari. Kan gawat itu. Calon pemimpin agama jadi seperti pemimpin teroris yang diuber-uber oleh Judaistis. Jomplang semuanya. Fasilitas yang lengkap. Kalau dia menjadi pemimpin agama, sekarang hilang sama sekali. Seringkali aku puasa karena terpaksa. Kapal pecah gak ada makanan. Dia seringkali berhenti tidak bisa melanjutkan perjalanan. Menunggu bantuan dari kawan-kawan supaya datang lagi dana lalu dia bergerak lagi. Paulus begitu heroik, begitu hebatnya. Brilliant. Punya 1001 peluang kalau dia mau memenuhi selera dagingnya. 1001 kenikmatan menunggu dia. Tapi dia tidak. Akhirnya menderita? Yes. Tapi dia bilang, itu ringan. Kecil. Berbanding dengan sukacita yang akan kudapatkan. Maka itulah kekristenan saudaraku. Oleh karena itu kalau kita berkata Tuhan itu baik. Tapi hidup kita tidak kuat. Patut kita pertanyakan. Bagaimana kau bilang Tuhan baik? Tapi kau hidup tidak kuat. Kalau Tuhan baik kau pasti kuat hidup ini. Kau tidak akan berburuk sangka pada Tuhan yang baik. Gak mungkin Tuhan salah mendidik kita. Dengan berbagai perkutatan persoalan yang ada. Oleh karena itulah perkelahian kita dalam dunia ini menjadi satu perkelahian sengit yang harus kita jalani. Pengharapan akan kekekalan harus lebih kuat meng-cover seluruh kesulitan penderitaan kehidupan kita. Itu kekristenan, itu iman. Jadi iman tanpa benturan, omong kosong. Iman tanpa kegelisahan, omong kosong. Iman tanpa penyangkalan diri, omong kosong. Saya boleh tidak suka saudara karena saya enggak cocok dengan saudara. Saya boleh kesel dengan saudara karena saudara memfitnah saya. Saya boleh jengkel dengan apapun. Kalau itu yang kulakukan, maka tenggelamlah aku dalam kengerian. Harus aku melawan dan berkata, Tuhan, aku mau terikat padamu. Tapi aku tidak boleh jengkel dengan kamu. Waduh, sulit banget ya. Faktanya loh, fakta, fakta, fakta. Dia menjengkelkan, memfitnah saya. Tapi fakta, saya percaya pada Tuhan, Tuhan janjikan kekekalan. Dua fakta berkelahi, satu kelihatan mata, satu tidak. Mana yang lebih kuat? Pasti yang kelihatan mata kan? Itu sebab kita sering jatuh. Fakta surga jadi terabaikan karena tidak terlihat mata. Fakta jengkel dan harus membalas menjadi sangat besar. Fakta saya susah miskin, sangat akurat. Fakta saya sakit dan divonis akan mati, medis tidak terbantah. Fakta surga tak terlihat. Kemudian jadi kalah, saudara. Tidak kacengeng kita dalam keimanan kita. Nah inilah persoalan yang gak gampang. Dan itulah pelayanan. Maka betul untuk ada di sana, kita gak suka. Saya harus jujur berkata, yes, saya seringkali juga rasa jengkel. Ada gini kok gini, dia gini kok gini. Rasanya kadang-kadang kau ubun-ubun juga, saudara. Tapi dari situlah saya tahu dan makin saya sadari. Betapa saya bukan pendeta yang baik. Saya bukan pelayan yang baik. Saya masih kurang baik. Dan selalu doa saya adalah, Tuhan tolong aku. Supaya Anda kata orang itu tidak berubah. Akulah yang berubah. Ketika aku membencinya, aku bisa belajar mengasihinya. Kenapa harus ku minta dia berubah? Aku lupa meminta diriku berubah. Minimal aku bisa berubah kan? Dari harus menghabisinya menjadi menolongnya. Perkelahian ada pada hidupku. Karena aku punya harapan yang kekal itu. Ayo kita bawa ke sana hidup kita. Arahkan ke sana. Maka kualitas hidup kita akan berubah, saudara. Ya. Perubahan hidup kita itu tidak akan terbantah. Ini menjadi pergumulan serius yang harus kita menangkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kemudian kita belajar seperti yang dikatakan Paulus. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu hanya sementara. Tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Dia bicara surga yang memang tidak kelihatan mata. Tapi maafkan saya, yang kelihatan jauh lebih menggoda dari yang tidak kelihatan. Bayangan ketemu cewek cantik, itu masih bisa kita atasi. Tapi kalau benar-benar ceweknya cantik kita ketemu, sudah menjadi sulit kita atasi. Bayangan cewek telanjang, bisa kita tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau benaran, kita akan berkata, terima kasih Yesus. Jadi beda doanya ya. Kita gak akan tengking, kita tabrak sudah. Karena depan mata, bayangan bisa kita lawan. Tapi fakta bagaimana? Sayangnya, surga membayangkan pun susah. Toh belum pernah ke sana. Apalagi fakta. Waduh, mimpi apa? Tapi itulah harapan kita. Betapa tidak mudahnya bukan? Karena itu omong kosong. Kalau orang bilang beriman itu gampang. Pasti itu orang tidak ngerti apa iman. Beriman adalah perkelahian. Melepas kenikmatan. Memasuki kesulitan. Gila. Siapa yang mau sih? Orang yang ada lepas sulit mau ambil nikmat. Tapi itulah ikut Tuhan. Maka Yesus selalu bilang, kau mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Baru ikut aku. Kau tidak mau? Tidak layak bagiku. Itu clear banget kalimatnya. Saudara gak mau sangkal diri? Gak layak buat Tuhan. Gak mau pikul salib? Jangan anggap kamu pengikut Kristus. Maka saya suka berdialog dengan diri saya. Jujur saja saya juga tidak suka mikul salib. Itu sebab saya harus belajar mencintainya. Satu kali iya, dua kali kok jadi bengek begitu ya. Apalagi keseringan, jangan dong Tuhan. Bah, berat. Gak gampang. Hari ini sukses, besok sukses, besoknya gagal. Padahal katanya kan, makin pengalaman makin hebat dong. Maaf ya, ikut Tuhan gak itu. 1001 pengalaman tidak menjamin sebuah kekuatan. Kebersamaan dengan Tuhan, itulah kekuatan. beda dengan kita membereskan urusan dunia ini. Maka banyak sekali banyak pendeta berpikir, dia sudah lama pendeta, semua bisa diatasi, semua bisa diomongin. Saya akan selalu berkata, demi Tuhan yang hidup kiranya jangan terjebak aku di situ. Hanya orang bodoh yang berpikir pengalaman pelayanan akan membuat dia tangguh di kehidupan. Tidak. Saya pengalaman urus organisasi. Saya mau bikin, itu easy. Tidak sulit. Tapi kalau sudah bicara urusan dengan Tuhan, pengalamanku tidak pernah cukup. Itu sebab kebersamaan harus ada. Nah disinilah godaan yang tidak gampang. Kalau pengalaman kerja, pelayanan, organisasi, urus ini itu, cari uang, cari ini, bisa. Tapi itu Tuhan mau apa enggak? Gawat. Dilematis loh saudara. Gak sederhana. Itu sebab kita gak pernah lulus melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai kematian itu tiba. Aku akan berlari sampai tujuan. Ya mati. Itu Paulus katakan. Karena itulah Paulus kuat selalu terikat kepada yang tidak terlihat. Dan dia melihat yang terlihat itu hanya sementara. Tetapi awas ya, Paulus tidak sedang antipati terhadap dunia. Karena Paulus tidak pernah melarikan dirinya. Ya, Paulus tidak askese menyiksa diri. Paulus menikmati apa yang ada. Tapi sakit datang pada diri tanpa diundangnya. Dipandangnya itu anugerah. Waduh, saya sih selalu kalau berpikir itu ya luar biasa. Hebat, kuat, luar biasa. Kalau kau beriman kepada Tuhan karena jalan hidupmu mulus. Maafkan saya. Semua orang pun gampang untuk itu. Penjahat pun bisa. Tapi beriman kepada Kristus. Tidak selalu terpenuhi keinginan lahiriah ini. Itu yang susah. Masih mau ikut enggak? Masih kau mau layani dia? Itu perjuangan sengit susah. Tetapi kita harus ada di situ. Dan tidak boleh lepas dari situ. Oleh karena itulah. Dia mengatakan. Aku tahu bahwa. Kalau kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar. Telah tersedia. Yang baru, menarik. Kesementaraan bukan kekekalan, kesementaraan hanyalah soal menunggu waktu dan selesailah hidup. Musa berkata 70-80 tahun, lebih dari itu kesulitan. Ya, saya selalu suka bilang kan, umur 90-95 tidak perlu kita bangga. Jangan berpikir itu nyaman, karena jangan lupa 90-95 umurmu yang panjang, kawanmu sudah mati semua. Sendiri kita di dunia kadang-kadang. Apalagi kalau kemudian kita hanya bernostalgia. Mau sama siapa? Ngomong sama anak udah kagak nyambung. Ma, aku sibuk ini urusan itu. Ini, cucu, alamak. Sedetik memegang, langsung dia menghilang. Cucu suruh ngajak ngomong, mana ada cerita itu? Saya selalu berdoa kalau Tuhan beri saya umur panjang. Doaku sederhana kok. Aku berguna sampai mati. Maka terserah dia, berapa dia mau kasih. Tapi saya berdoa. Berapapun yang kau kasih Tuhan, apapun yang kau beri pada aku, buat aku berguna. Ya, rasanya enak juga kalau memang udah 90 pas khotbah kecapean mati, puji Tuhan. Lagi khotbah 90 semangat-semangat, puk mati, haleluya ya. Nyambungnya khotbah di sorga. Rasanya enak banget ya. Kalau hidup sampai the last minute, melayani Tuhan, berguna. Itu yang mesti kita pikirkan, kalaupun panjang. Jadi bukan soal nanti bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Itu urusan gampang itu. Karena kalau mau jalan-jalan ke seluruh dunia, ikutlah setan. Pasti semua terkunjungi. Setan paling rajin pergi Tiap hari pindah-pindah. Tapi bagaimana mengikut Tuhan, itu menjadi persoalan luar biasa. Karena dia bawa kita ke tempat yang kita sering gak suka. Setan bawa kita kemana yang kita suka. Hidupmu adalah kamu. Padahal hidup kita adalah dia. Beda ya. Nah jadi saudara yang kekasih. Kemah kita ini akan dibongkar habis. Ya. Tapi jangan gara-gara itu nanti saudara pulang. Memang betul ini gak perlu pakai-pakai rumah segala. Udah rumahnya jual. Kita tunggu aja kemah surgawi. Enggak juga. Jangan jual rumahmu gara-gara itu. Ya. Urus rumahmu baik-baik. Ya, kalau bisa tambah gede itu ada rezekimu, silakan. Tetapi ingat, bukan itu suksesmu. Dengan Tuhan itu. Ya, saya bersyukur dengan rumah saya yang sekarang. Karena bagi saya itu bukan sekedar rumah. Saya kalau duduk di rumah itu, karena penuh dengan kesaksian, saya bisa selalu ingat kebaikan Tuhan. Lagi duduk sendiri pikir, ini gini. Saya nyaman sekali. Jadi bukan soal rumahnya, bukan fisiknya, suasananya, tetapi juga kisahnya. Sehingga bagi saya Tuhan memberi saya rumah dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena bisa menikmati bukan cuma sebagai tempat tidurnya. Tapi mengingat, melihat, thanks God, thanks God, thanks God. Baru saya ngerti arti rumah yang sesungguhnya itu luar biasa ya. Baru saya mulai bayangkan, ini rumah sementara. Gimana rumah yang kekal itu ya. Suasana batin itu kayak apa ya. Karena banyak orang rumahnya sangat bagus. Tapi gelisah melulu. Sampai kita bingung. Ini kurang, itu kurang. Lihat rumahnya aja kita udah bingung. Ngelilingin rumahnya aja kaki rasanya udah pegel. Dia masih kurang. Ya. Saya ada kolam kecil di belakang rumah itu. Pelihara koi begitu ya. Koinya masuk apa? Koinya suka bumi. Lihat-lihat lagi belajar. Kemarin beli lagi yang Blitar. Oh Blitar lebih bagus pak, lebih lebar pak. Kayak mereka ngomong lah. Tapi saya kalau ngeliat ikan, ngasih makan, dia berenang. Wah asik banget, gerubuk-gerubuk gitu ya. Saya liatin, kadang-kadang saya masukin tangan saya, gerubuk-gerubuk kesenggol. Asik loh. Ya. Walaupun lebih asik disenggol istri ya. Jadi kasih makan ikan, kucuk-kucuk. Saya bisa enjoy menikmati ikan murah itu loh. Ya. Karena ada kawan yang kemudian pelihara ikan dan ingat saya betul waktu itu dia lagi telepon-telepon. Lo telepon kemana? Lagi ke Cengkareng pak, lagi ngaturin nih. Ke karantina lagi diaturin apa. Apanya lo? Memang lagi ngurus apa? Bawa koi. Koi dari mana? Dari Jepang. Hah? Lo ekspor? Iya. Apa dia import ikannya? Oh, bawa berapa? Ini hari bawanya 30-an pak, kecil-kecil sih. Berapa satu? 15 juta. Kali 30, 450. 450 kecil segede gitu, di kolamnya sudah ada ikan. Oh ini udah dua kali lipat pak, kalau yang segede-gede ini ada 45-50. Ya. Lalu saya hitung dong kira-kira ikan itu berapa lari-lari ya, kira-kira ketahuan gitu ya. Jadi saya hitung lalu saya nyindir sama dia. Gila loh, itu 450 juta mau datang. Yang di sini 1M lebih, jadi hampir 2M ikan lo. Rumah gua gak nyampe 2M, lo menghina pendeta lo saya bilang. Ikan lo kasih gede-gede, gua kagak. Pak jangan gitu dong pak, jangan. Sambil kita bercanda saudara. Tetapi sebuah ironi bukan? Dia enggak tiap hari, kalau saya tanya lu tiap hari sini? Enggak. Berapa lama sekali lu bisa ngeliat ikan ini? Cekal ketawa dia. Ya syukur-syukur kalau seminggu sekali ingat pak. Lalu buat apa dipajang? Saya majang ikan murah. Beli 40 ribu. Bisa ngeliat tiap hari. Karena saya ngasih makan tiap hari. Kalau dia terlalu banyak pegawainya. Bersyukurlah saya tidak punya pegawai. Sehingga saya menikmati untuk memberi ikan itu makan. Saudara bisa melihat. Itu duniawi. Bayangkan. Ketika Tuhan memberikan hal yang surgawi. Luar biasa ya. Maka selalulah berdoa. Bukan sekedar memiliki. Tapi Tuhan beri karunia untuk menikmati apa yang kau miliki. Kasihan. Kalau kita memiliki tapi tidak bisa menikmati. Tidak maksimal. Mari kita belajar. Mari kita pikirkan. Mari kita lihat dan kita terus berdoa. Lebih lagi. Sehingga hidup kita di sini. Menjalani kebahagiaan yang luar biasa karena sedang menuju ke surga yang mulia. Nah itu jalan hidup kita. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Kita harus sungguh-sungguh supaya kita selalu berpakaian dikatakan karena rumah ini akan dibongkar. Jangan sampai dia datang ngebongkar kemah yang di bumi ini kita lagi telanjang. Artinya hidup tidak dalam kebenaran. Kita harus berbaju jirahkan keadilan, kebenaran. Teropong kebenaran itu harus ada dalam diri kita. Itu gambaran yang diberi Paulus dalam Efesus menceritakan hidup orang Kristen itu. Ya, jangan sampai engkau enggak ada apa-apanya dalam keimanan itu. Ya. Oleh karena itulah, selama kita masih tinggal di kemah yang sementara di kolong langit ini, keluh kesah tidak akan bisa terhindar dari dirimu. Ingat itu. Minimum seperti seorang wanita yang mau melahirkan. Dia mengandung mau melahirkan anak. Sakit gak ibu-ibu? Halo? Tapi pengen gak ngelahirin anak itu? Halo? Bapak-bapak gak usah ditanya lah. Ibu-ibu dulu tolong jawab. Pengen gak melahirkan anakmu itu? Tapi sakit? Tapi pengen? Jadi mana lebih kuat? Sakit apa pengen? Ya pengen sakit lah ya. Maunya ngelahirin pak. Tapi kalau bisa jangan sakit. Gak bisa. Maka ya melahirkan itu ada satu paradoks yang luar biasa itu. Aduh, gue tahu sakit, gue gak mau lagi. Gue gak mau lagi. Tapi itu anak digendong terus. Anak sakit itu. Buang aja itu yang bikin kau sakit. Begitu lahir, kurang ajar kau bikin aku sakit. Buang, sudah. Ya, maka resmilah engkau ibu gila. Kan tidak. Maka antara belayan kedekapan ibu dengan rasa sakit melahirkan itu luar biasa sekali. Maka bagi saya ibu bodoh kalau tidak bisa mencintai anaknya terus. Maafkan saya. Buat apa kau berjuang sakit-sakit melahirkan anak itu? Tapi kau tidak bisa mencintai dia sebagaimana mestinya. Ayah tidak pernah punya perasaan seperti itu. Karena itu ibu punya karunia sebetulnya. Gak heran kalau ibu mempunyai kedekatan lebih ekstra dengan anak-anak ketimbang bapaknya. Karena itu jangan sampai bapaknya lebih dekat. Bahaya itu. Ada something yang kurang baik. Kita mesti berubah. Nah, oleh karena itu touch ini menjadi perhatian yang serius kita. Bagaimana? Tapi kalau kedekatan sekedar karena bapak memberi fasilitas berlimpah-limpah, itu namanya merusak. Tapi kedekatan emosi, kedekatan jiwa, waduh, itu penting sekali. Ya, saya selalu mulai membayangkan ketika ibu mendekap anaknya, wah langsung dia lupa rasa sakitnya ya. Betul gak ibu-ibu? Saya biar gak pernah ngelahirin juga tahu. Dia dekap, oh my baby, lupa sakit. Padahal sebelumnya itu, detik menit, au, au, berubok mendadak itu. Habis itu sakit lagi. Tapi dia lakukan. Begitulah kita seperti orang mau melahirkan. Merasakan sakit, tapi ketika lahir mengalami kelegaan. Begitulah kita di bumi sakit, tapi nanti waktu peng melahir sampai sorga, senangnya luar biasa. Jadi jangan harap melahirkan tanpa rasa sakit. Oh, sesar gak sakit pak, mengurangi rasa sakit, iya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, memikirkan hidup ini, mari kita ajak apa belajar memikir seperti yang apa digambarkan Paulus. Jadi jangan berharap hidupmu enggak ada yang susah. Di sini kita akan berkeluh kesah karena susahnya hidup. Tetapi ingat, kekuatan surga menghibur sehingga keluh kesahmu mampu kau tanggung. Tidak membuat engkau cengeng dan terbawa arus dunia ini. Oleh karena itulah saudara, disitulah Tuhan mempersiapkan kita. Dikaruniakannya roh kepada kita supaya kita kuat dalam menghadapi hari-hari kita. Karena itu Paulus berkata, kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Artinya belum sama-sama di sorga sana. Tetapi kami selalu berjaga di sini. Karena itulah dibilangnya, hati kami selalu tabah. Karena aku tahu hidup ini susah. Tapi aku tahu di sana kebahagiaan yang luar biasa. Aku tidak mau kehilangan kebahagiaan karena cengeng, karena tidak tabah. Camkan itu saudaraku. Gairahkan diri kita dalam melayani Tuhan itu. Semangatkan diri kita dalam melayani Tuhan itu. Supaya kita menjadi kuat dan tangguh. Sehingga kita bisa menikmati hari-hari kita. Biarkan ini menjadi kenyamanan buat kita. Kegairahan hidup kita. Kita melakoni itu dalam pergumulan kita. Layani Tuhan. Dia tahu. Apa yang baik buat kita. Kitalah yang tidak tahu. Ya. Karena itu kita mesti memperhatikan bagaimana cara Tuhan mendidik kita. Pada waktu saya sakit kan saya sudah pernah share. Waktu mama saya sakit kita habis-habisan. Jual ini, jual itu, segala macam. Mama cuci darah. Waktu Tuhan panggil mama, masih di opname di rumah sakit. Saya sudah stres juga. Waduh, ini gawat nih. Pak, dia meninggal. Saya mau menghadap rumah sakit itu udah nyut-nyutan. Duit kagak di kantong soalnya. Tapi kemudian berdoa lagi, Tuhan kuatkan. Toh sudah ada lagi. Kami kehabisan mobil sempat, ada lagi yang support kita. Jadi kita sudah punya mobil pada posisi itu. Udahlah, kalau itu jual lagi. Pokoknya saya selalu percaya prinsip saya gampang. Selagi masih ada harta yang Tuhan beri pada saya akan urus mama saya. Kita urus orang tua kita. Saya ngomong sama istri, saya ngomong sama anak, saya ngadap. Waktu deg-degan ngadap, tetapi kemudian Tuhan baik ya. Kita gak perlu jual barang lagi. Lalu semua bisa beres. Biaya rumah sakit sampai ke penguburan. Ya, posisi saya mahasiswa teologi. Lewat itu kemudian gantian saya yang sakit. Tapi kalau saya sudah lebih tenang, terserahlah. Surat jaminan dari kantor istri. Dijamin dibayar. Bayar. Tetap aja tentu bukan kantor yang bayar ya. Yang kerja dia bukan saya. Saya statusnya sudah mahasiswa teologi. Cuma surat ini aja bekal. Tapi duitnya kagak jelas. Ya, saya tanya berapa? Pak, mesti taruh 75 juta. Udah cukup semuanya itu? Enggak lah Pak, plus-plus Bapak siapin lagi 15-90 juta. Waktu itu kita pakai mobil kalau dijual 20-25 juta paling top. Ya, butuhnya 75-90. Hitung-hitung jual rumah, habislah semua. Karena rumah sisa satu. Ya, sudah. Tapi heran ya, pengalaman itu membuat saya jadi lebih tenang. Ya, jadi big man yang sama menghadapi dua peristiwa yang sama, ya. Sama-sama mesti sakit ngurusin mama sama ngurusin diri saya sendiri. Waktu mama saya sampai stres, waktu saya lebih tenang. Saya gak tahu. Apakah saya naik kelas atau lulus? Enggak. Tapi saya tahu anugerah Tuhan baik. Sehingga apa yang terjadi pertama membuat saya belajar. Ya. Dan saya bergantung pada Tuhan. Tapi akhirnya saya operasi di Singapura. Gak jadi di harapan kita tadi itu. Gak ada uang. Tapi teman-teman yang suruh, lingkat cerita selesai. Maka itu sebab saya bilang ya, kalau orang tanya saya, kita sakit, jual harta apa enggak jual harta ya? Saya enggak bisa jawab ya. Mama saya sakit, kami jual rumah, jual mobil, deposito habis. Saya sakit, enggak pakai biaya, enggak di Indonesia, malah di Singapura. Pulangnya, kawan-kawan dukung. Uang lebih, bisa beli mobil lagi. Mama aku sakit, aku jual mobil. Aku sakit, aku beli mobil. Bingung ya? Lalu apa yang mau kugugat dari Tuhan? Saya cuma bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Kau buat aku belajar. Tidak ada matematik dalam hidup ini yang bisa menangkap cara yang kau bekerja. Jalan terus sampai kemari. Hidup kami seperti yang selalu saya bilang seperti dongeng. Maka menaruh harap kepada Tuhan. Berjalan jalan Tuhan. Dibentuk, digodok oleh Tuhan. Saya bersyukur kenyang dengan pemeliharaan Tuhan. Dan puas dengan apa yang dilakukan. Ya. Kau cerita sakitnya orang sakit, saya sudah. Kau cerita tidak punya uang habis-habisan, saya sudah. Apa yang mau kau ceritakan? Kau mau bercerita pelayanan, melayani orang pinggir jalan, puluhan tahun lampau saya sudah. Apa yang mau kau ceritakan? Masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Hujan basah kuyup. 2 jam jalan. Buah sah-sah-sah semua. Udah gak tahu lagi. Sampai kemudian khotbah nungguin lagi orang dikumpulin. Sampai kering itu baju. Sudah. Yeah. Pelayanan di penjara. Jangan tanya. Tetapi akhirnya saya jalan hari ini lalu sadar. Tidak ada pengalaman yang cukup melayani Tuhan. Saya mesti belajar terus. Belajar terus. Dan belajar terus. Itu sebab saya selalu punya prinsip. Jangan pernah hitung apa yang kau lakukan. Tapi belajarlah menghitung apa yang belum kau kerjakan. Ini menjadi pergumulan tidak sederhana dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkelahi di kehidupan ini. Karena itu kita mesti tabah. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan bantu kita. Tapi jangan juga buat statement misalnya ya. Saudara sakit jangan takut, nanti Tuhan pegang sembuh dalam nama Yesus. Gak punya uang beres. No. Kau tanya aku kan ku jawab. Sakit. Bisa sembuh kau kalau Tuhan mau. Bisa terus sakitmu. Kenapa rupanya? Gak punya uang bisa dapat kau kalau Tuhan mau. Tapi bisa kau gak dapat uang sampai bengkok kau. Kenapa rupanya? Yang kau perlukan cuma satu. Di ketiadaan uangmu jangan kau mencuri. Di sakitmu yang parah jangan kau memaki. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tapi saya gak kuat Pak. Nope. Kau terlalu cengeng. Bukan tidak kuat. Terlalu cengengmu lah membuat kamu tidak kuat. Tuhan tidak pernah menolong terlambat. Tapi jangan desain cara Tuhan menolongmu terlalu hebat. Ini yang mesti kita kumuli. Ini yang mesti kita perhatikan. Ini yang mesti kita jalani tiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi salah. Tetapi bagaimana kemudian kita tabah dan dikatakannya aku lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Karena itulah kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Lahir batinku, hidupku berkenan pada Tuhanku. Ah, itu bisnisnya Paulus. Menarik ya. Supaya nanti kalau aku harus menghadap dia, lalu dia bertanya. Apa yang kulakukan? Untuk apa yang harus kuterima? Aku bisa. Mau mahkota sorga? Kerja keraslah saudaraku. Mau gaji yang banyak, uang yang banyak? Jangan malas. Kalau malas mana jangan mimpi. Betul lah. Kalau mau uang banyak ya kerja keras. Mau pintar, belajar sampai jungkir balik. Jangan stop. Kalau kita main bola, kalau kita mau olahraga, mau jago, latihan. Jangan berhenti. Belajarin teori prakteknya sama baiknya. Mau jadi pendeta yang bagus, gampang. Belajar, jangan malas. Saya tidak pernah menulis dan saya bukan penulis. Tapi saya paksa diri saya dan saya baca tulisan-tulisan lain. Saya jadi rajin baca Tempo, baca Kompas, perhatikan gramatikal mereka menulis. Lalu teman-teman yang lebih senior saya perhatiin mereka menulis. Good. Hari ini saya kalau menulis mata hati itu cuma cukup 2 jam. Untuk duduk diamnya yang susah. Megang komputer itu yang saya agak benci. Karena saya bukan orang administrasi. Jadi saya mesti kelahi lagi dengan diri saya. Saya bikin PowerPoint. Ya, itu berjam-jam bukan materinya. Menceknya salah lagi, itu yang susah. Mungkin kau mencetnya 5 menit, aku bisa 5 jam. Tapi demi kalian, supaya kalian belajar banyak, saya bikin. Supaya Tuhanku senang, dia tahu aku nanti. Jadi sudah wajar lah kalau dia kasih aku di surga agak bagus. Kau mau bagus? Bagus, kerja yang keras. Kau jemaat, bikin yang bagianmu. Kan begitu toh? Kita berlomba-lomba. Ayo kita berkompetisi, berlomba baik melayani Tuhan. Di tempat gereja yang gak baik ini. Jadi jangan kalian mimpi gereja kita ini baik ya. Gak baik gereja kita ini. Tapi kita harus jadi orang baik. Baik-baik melayani Tuhan yang baik. Di gereja yang gak baik. Sudah baik kau nanti, banyak yang gak baik. Belum tentu aku bisa tahu apa yang kau kerjakan. Belum tentu keluarga apa yang kau kerjakan. Jangan marah kau. Itu kesempatanmu untuk bermurah hati bilang, oke lah Pak Bigman, you salah sebetulnya, tapi gak apa-apa. Saya kerjakan sendiri. Saya tanggung jawab Pak. Kenapa? Mahkotamu lebih bagus dari mahkotaku. Tapi maaf ya, aku pun gak rela kalau sampai kau lebih bagus, makanya aku kerja keras. Mau kau lebih bagus lagi? Lebih keras lagi? Ayo lomba-lomba kerja keras. Oh jadi maksud Bapak kalau kita kerja keras dapat mahkota? Bukan! Keselamatan adalah anugerah. Tapi mengerjakan keselamatan, Tuhan beri kamu upah ekstra. Padahal gak dikasih upah ekstra, dapat keselamatan. Udah puji Tuhan, haleluya itu. Dia kasih lagi ekstra. Tuhan baik amat. Luar biasa banget ya. Nah dalam pemahaman reform itu mesti begitu. Stop! Bukan kita kerja supaya masuk surga. Bukan baik-baik supaya masuk surga. Omong kosong. Tapi dia sudah selamatkan kita menuju ke surga. Dan omong kosong juga kalau kita tidak kerja baik-baik. Tapi yang hebat lagi, diberinya kita ekstra hadiah. Saya mau itu. Apa ekstra terbaik itu? Maka aku belajar dari para rasul itu. Aku lihat mereka hidup. Mereka gak berhitung. Kenapa aku berhitung? Mereka memberikan hidupnya. Kenapa aku tidak berani? Aku kelahi dengan diriku. Itu sebab saya seringkali kecewa juga dengan diri saya. Karena tidak seperti para rasul itu. Saya marah lagi dengan diri saya. Karena saya kurang baik berbanding mereka. Saya keras kepada diri saya. Karena mereka lebih banyak mengerjakan dari yang saya kerjakan. Saya akan berpacu dengan waktu ini. Perkelahianku adalah aku dengan diriku, begitulah perkelahianmu, engkau dengan dirimu. Kita berlomba untuk mendapatkan hadiah ekstra itu. Setelah keselamatan yang diberikan. Sehingga kita akan ditimbang, dikatakan baik dan jahat kita. Ya, artinya terhadap yang ekstra tadi. Tapi kalau kita orang jahat yang memang di luar pilihan Tuhan itu, akan tampak dari buah jahatnya. Karena itu ayo kita berkelahi dengan kualitas hidup kita itu. Ya. Buat dunia tidak punya ruang untuk menghantam kita. Hidup yang benar. Hidup yang sungguh. Jadi saudaraku yang kekasih, marilah kegairahan kita terhadap sorga kita wujudkan dalam keseharian hidup kita. Jangan berhenti. Tuhan kasih apa padamu, kembangkan itu. Talenta apa, asa itu. Ya. Bagi saya mudah berkhotbah tentang kasih. Tapi bagaimana mengasihi, itu judul yang susah itu. Saudara, kasih adalah bla bla bla bla. Gampang. Tapi bagaimana saya mengasihi orang di sekitar saya? Enggak gampang itu. Ya, jangan takut apapun terjadi. Tuhan menyertai. Gampang itu. Tapi begitu terjadi, saya kuat apa enggak? Tidak takut mati. Itu saya. Kalau lagi sehat ya. Tapi begitu dekat-dekat mau mati, ngeri juga. Saya udah ngalami. Saya mesti jujur pada diri saya. Aduh mak, ini gue bisa mati nih. Apalagi kalau tiba-tiba pas malam itu kayak gelubuk pak, itu napas kagak balik begitu. Waduh tegang juga saya. Baru aku doa lagi Tuhan. Kupikir aku gagah. Berani mati. Begitu dekat mati ini iseng-iseng nyapa-nyapa. Ngeri juga ya. Baru saya doa lagi, aduh Tuhan, Tuhan. Rapuh kali aku ini. Tapi kalau khotbah begini, Pak Bigman takut mati. Ku jawab, tidak. Mati ku injak-injak itu. Karena belum datang dia. Begitu dia datang, Big Man, jangan datang kau, tolong pulang. Kau bilang kau gak takut mati. Ah itu kan kata aku lah itu. Jangan terlalu ditanggapi serius. Mungkin begitu ya. Maka saya tahu. Saya ngerti. Berapa yang baik kita inginkan. Tapi seringkali yang salah, yang jahat itu kita lakukan. Batin itu bergumul. Pengen setia ngikut Tuhan. Ih tawaran dunia ini nikmat banget ya. Belok juga kita jadinya. Hah? Tawaran dunia ini nyaman, saudara. Salah juga kita jadinya. Lalu sesal lagi, balik lagi. Jalan lagi. Jatuh lagi. Gak gampang kan? Ayo ikut Tuhan dengan serius. Karena itu demi Tuhan yang hidup, jangan pernah puas dengan apa yang kita kerjakan. Tapi selalu bertanyalah apa yang belum kita lakukan. Kalau hidup kita teraniaya, bersyukurlah, itu anugerah. Paling tidak kita punya waktu membuktikan kita memang kepunyaan Tuhan. Masuki pertempuran itu. Gairahkan panggilan surga itu. Tapi ingat ya, kesehatanmu merosot, lahiriamu. Mau kerja pun begitu, pensiun kau. Uang masuk kan berkurang terus ya. Tapi makin dekat ke sorga itu. Yang paling berat sudah tua kau. Sakit-sakitan kau. Mulai habis uangmu. Enggak dekat-dekat kau sama sorga itu. Terjun sajalah kau sekalian lurus terus. Supaya cepat kau disambut iblis itu kan. Nah karena itu ayo dong. Kan gitu ya. Kita tetapkan. Jadi pertetapkan diri kalian. Beranilah bertanding. Berani bertarung. Ingat ya kita berlomba-lomba di gereja ini. Kalau aku baik kalian harus lebih baik. Tapi ingat kalian baik aku akan lebih baik lagi. Nah gitulah kita berlomba. Oke. Okay? Saya setia, kalian harus lebih setia. Kalian setia, saya akan lebih setia lagi. Ayo kita berlomba-lomba. Melakukan yang semestinya. Tapi jangan ada satu pun tepuk dada ya. Tuh Pak Bigman jadi pendeta kalau bukan gue gak jadi itu. Jangan kurang ajar kau. Karena aku pun gak akan pernah keluar dari mulutku. Kalau bukan aku gak pintar dia itu. Enggak. Aku sadar betul. Sekalipun aku ngajarin banyak orang. Tuhan yang mengajar hati orang. Orang itu cinta, suka belajar apa enggak. Tuhan yang menggoncang itu dalam batinnya. Tapi aku mau jadi alat seperti yang dia mau. Di mana posisiku, itu kulakukan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. meneguhkan, menguatkan kita di kehidupan. Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh gairah. Kita tangguh dalam pertarungan zaman ini. Ingat, meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui setiap hari. Selamat menjadi tua, selamat makin susah. Selamat menghadapi kesulitan. Tapi ketahuilah, itu kenikmatan. Ketika semua merosot, kau tetap tegar. Ketika semua hilang, kau tetap semangat. Karena Tuhan hidup dalam hidupmu. Dan orang bisa berkata, memang dia itu anak Tuhan yang sungguh. Amin. Kita berdoa.